عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, segala puji baginya yang selalu memberikan limpahan karunia kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, suatu bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal ibadah dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh sangat membahagiakan ketika kita semua di masjid yang mulia ini berbondong-bondong dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa apa yang saya rasakan malam hari ini ketika salat, ya, kita rapatkan saf dan kita maksimalkan, tidak ada celah-celah sedikit pun di dalamnya ketika kita salat, mengingatkan saya ketika di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Betul-betul rapat. Dan kerapatan saf ini sesungguhnya menunjukkan akan persatuan dari hati-hati kaum muslimin. Ini sangat membahagiakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bahwa di antara amal ibadah di bulan suci Ramadan adalah salat tarawih. Insyaallah akan kita kerjakan sebentar lagi. Salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, adalah 11 rakaat. Kata Aisyah, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan salat malam di bulan Ramadan dan selainnya lebih dari 11 rakaat. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan salat tarawih 8 rakaat, 2 2 2 2, kemudian dilengkapi dengan witir 3 rakaat atau 2 dan 1 insyaallah. Kemudian persiapan puasa untuk keesokan harinya yang harus kita lakukan adalah mendetikkan niat, ya, di malam hari. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Man lam yubayyit as-siyam min al-laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak mendetikkan niat untuk berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya di keesokan harinya. Maka mendetikkan niat untuk puasa di keesokan hari itu merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan. Dan niat itu letaknya di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah tentang sahur. Sahur itu merupakan perkara yang sunnah muakkadah, dan sahur merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, al-barakatu fi thalathah. Keberkahan itu di dalam tiga perkara. Yang pertama adalah al-jamaah, berjamaah. Yang kedua adalah as-sarid. As-sarid salah satu jenis makanan, ya, sup daging yang dicampur dengan khubus. Dan yang ketiga adalah as-sahur, makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, innallaha ja'ala al-barakah fi as-sahuri wal kail. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan itu di dalam makan sahur dan menakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang sahur, innaha barakah a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Sungguhnya makan sahur itu berkah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kalian, maka jangan tinggalkan makan sahur. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Salawat Allah artinya pujian Allah di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat malaikat kepada orang-orang yang bersahur adalah doa mereka untuk orang-orang yang bersahur. Nah, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang bersahur. Maka hendaknya seorang muslim tidak melewatkan pahala yang besar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanan sahur yang paling afdol adalah kurma, tamar. Bukan berarti makan yang lainnya enggak boleh, ya, tetapi jangan sampai yang demikian itu dilewatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik makan sahur orang yang beriman adalah kurma. Kemudian disunahkan bagi kita untuk mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sahur kira-kira antara sahur dengan azan subuh, ya, adalah 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit, ya, sebelum azan subuh. Ya, 15 menit sebelum azan subuh, dan ini mustahab, sunnah hukumnya untuk mengakhirkan sahur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang waktu puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya. Sehingga dari sini diketahui bahwa awal mulai waktu puasa adalah fajar. Dan fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar kadhib, yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar kadhib ditandai dengan azan pertama. Dahulu Bilal radhiyallahu ta'ala an mengumandangkan azan yang pertama. Ya. Ketika azan pertama dikumandangkan masih halal untuk makan dan minum, silakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah fajar shadiq. Saat itulah betul-betul, ya, telah muncul fajar. Ditandai dengan azan yang kedua, waktu itu dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ya. Maka ketika terdengar azan yang kedua, maka tidak halal bagi kita untuk makan dan minum. Saat itulah awal pertama, ya, pada hari itu kita berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian puasa, ya, berlanjut sampai tenggelamnya matahari. Puasa berlanjut sampai tenggelamnya matahari. Puasa yang dimaksud, kita menahan makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri. Nah, dan itu sampai tenggelamnya matahari, ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati syams faqad aftara shaim." Apabila malam datang dari sini dan siang pergi dari sini dan matahari telah tenggelam, maka saat itulah orang-orang yang berpuasa berbuka. Ya, jadi waktu puasa hari itu diakhiri dengan tenggelamnya bulatan matahari, ya, yang ditandai dengan masuknya waktu al-maghrib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ada beberapa perkara yang perlu disampaikan secara ringkas, apa yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berdusta atau sumpah palsu. Ini yang harus ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi 'azza wa jalla hajah min ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, ya, dan dia jadikan itu sebagai lalapan, setiap hari berdusta dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan puasanya. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan puasanya. Kemudian yang kedua yang harus ditinggalkan adalah perbuatan sia-sia dan berkata-kata jorok, porno dan sebagainya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa shiyamu minal akli wasyarab." Bukanlah puasa itu hanya menahan dari makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Hanya saja puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan berkata-kata yang kotor. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaim inni shaim. Apabila ada seseorang yang mencercamu, memancing emosimu atau membodoh-bodohkan kamu, maka ucapkanlah, sungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Iya, karena puasa itu juga melatih kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak. Adalah bersiwak atau gosok gigi. Ya, baik itu dengan kayu siwak atau menggunakan odol atau pasta gigi. Boleh yang demikian itu sebagaimana fatwa para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Ya, seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Dan ini umum, apakah dalam keadaan berpuasa ataukah tidak. Nah, kemudian di antara yang dibolehkan adalah berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung ketika berwudu, akan tapi tidak keras-keras supaya air tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mubaligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Dan keraskanlah untuk beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Artinya jangan keras-keras, masukkan air ke hidung biasa saja, jangan sampai air tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang dibolehkan juga bagi orang yang berpuasa adalah berendam atau mengguyur air yang segar dan dingin mulai dari atas kepala sampai seluruh tubuh. Ya, ini boleh dilakukan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma' ala ra'sihi wa huwa sha'im minal 'atash aw minal har. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengguyur air ke seluruh tubuhnya di atas kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa. Yang demikian itu beliau lakukan karena haus atau karena kepanasan. Maka yang demikian itu dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berendam atau mendinginkan badannya dengan air yang segar. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya setelah masuk waktu maghrib ditandai dengan tenggelamnya matahari, maka kita disyariatkan atau disunnahkan untuk ta'jil. Ta'jil adalah menyegerakan berbuka. Jangan nunda-nunda. Ya, begitu masuk waktu maghrib, segera. Ya, tanpa ada penundaan. Di antara keutamaan at-ta'jil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi keutamaan tentang at-ta'jil. Dan ta'jil sekali lagi dilakukan sebelum salat. Begitu masuk waktu maghrib, ya. Sebelum sholat maghrib, kita segera membatalkan puasa kita. Apakah dengan seteguk air atau dengan sebutir kurma. Nah, hal ini sebagaimana hadis dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, salatun min akhlakin nubuwah, ta'jilul iftar, wa ta'khirus sahur, wa wat'ul yamin ala shimal fis salah. Ada tiga perkara termasuk dari akhlak para nabi. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Yang kedua mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ya. Adapun ta'jil, ya, atau buka puasa, menu buka puasa, kalau kita mau mengikuti petunjuk nabi dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabatin qabla ay yusalliya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma, ya, sebelum beliau salat maghrib. Fa illam yakun rutabat fatamarat. Kalau tidak ada kurma muda atau kurma basah, maka beliau memakan kurma kering. Fa'ilam takun tamarat hasa hasawati mimma. Kalau tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian perlu kita ketahui ada di sana doa yang bermanfaat. Ya, doa yang bermanfaat. Doa orang-orang yang berpuasa, ya, itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih ketika hendak berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu da'awatin mustajabat, da'watus sha'im, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir." Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa, yang kedua doanya orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah doanya orang yang sedang bepergian atau doanya musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innal lisaim inda fitrihi la da'watan maturat. Sungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ya, kalau dia berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka manfaatkanlah, ya, momen-momen tersebut dengan baik. Dan doa yang paling afdal, ya, adalah apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka, zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah taala. Kemudian di antara amalan yang baik yang sangat dianjurkan adalah memberikan makan dan minum kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara saiman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunkisu min ajri saim syai'a. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Luar biasa. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa perkara yang perlu kita ketahui sebagai bekal dan persiapan untuk menyongsong esok hari dalam menjalankan ibadah puasa. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai amal kebajikan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para salafus saleh dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.